Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbika, aynazzih rabbaka amma la yaliku bihi, wasmu zaidun. Al-A'la sifatun li rabbika alladhi khalaqa fasawwa makhluquhu ja'alahu mutanasibul ajza ja'alahu mutanasibal ajaz ajza'i ghayra mutafawit walladhi qaddara ma sha'a fahada ila ma qadarahu min khairin wa sharrin والذي أخرج المرعى أنبت العشب فجعل أنبت العشب فجعله بعد الخضرة غثاء جافا هشيما أحوى أسود يابسا سنقرئك القرآن Fala tangsa ma taqra'uhu illa ma syaa Allah an tansahu binuskhi tilawatihi wa hukmihi binaskhi tilawatihi wa hukmihi wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qur'an bil qira'ati ma'a qira'ati jibril khaufan nisyani fa ka'annahu qila lahu la ta'jal biha in la tu'ajjil biha innaka la tansa fala tut'ib nafsaka bil jahri biha innahu ta'ala ya'lamul jahra minal qawli wal fi'al wa ma yakhfa minhuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك نزه ربك عما لا يليق به ولفظ اسم زائد يعني نزه سجيكن ربمو dari apa yang tidak layak baginya. Sahih. Tetapi cara mensucikan Allah dari hal yang tidak layak versi Ahlul Kalam dengan versi Ahlus Sunnah berbeda. Sebagaimana kita jelaskan dalam Al-Qa'id Al-Mutlaqan. Sementara penulis di sini mazhab aqidah beliau dalam asma dalam sifat yaitu Asy'ariyah. Maka tanzih versi Asy'ariyah ya, ada perbedaan dengan tanzih versi Ahlus Sunnah dan ada perbedaan dengan versi Mu'tazilah. Tetapi tanzih versi Mu'tazilah dan Asy'ariyah mereka kesamaannya di menafikan hal-hal yang menurut logika mereka tidak sesuai. Ya, walaupun logika mereka itu adalah hal yang baru dan tidak dilakukan oleh kalangan salaf. Oke. Nah, di sini kalangan Asy'ariyah menafsirkan sabbih isma rabbika nazzih rabbaka amma la yaliq. Amma la yaliqu bihi. Dan tanzih amma la yaliqu bihi tanzih dari segi tasbih di antaranya takyif dan semisalnya. Dan ketahuilah kalangan Mu'tazilah dan kalangan Asy'ariyah Maturidiyah, mereka pun berusaha untuk mensucikan Allah dari tasbih, sebagaimana Ahlu Sunnah pun begitu. Tetapi mereka telah terjebak di step tasbih terlebih dahulu, dan kemudian menuding orang yang mengisbatkan sifat-sifat Allah yang tidak sesuai dengan logika mereka sebagai musyabbihah mujassimah. Ya, gitu ya. Jadi disinilah tafsiran mungkin sama secara zahir. Ya, nazih rabbaka amma la yaliqu bihi, kita pun menafsirkan begitu. Kita mengamini ini, cuman secara praktik ada perbedaan. Ya. Oleh karena itu kita menyayangkan bagi orang yang meng-include Asy'ariyah Maturidiyah termasuk dari kalangan Ahlu Sunnah secara mutlak begitu saja. Tentu ini tasahul. Ini tasahul, sikap bermudah-mudah. Kalau kita melihat ke esensi materi mereka dan kaidah mereka dalam menetapkan sifat-sifat asma dan sifat, apa bedanya dengan Mu'tazilah? Sama-sama ingin mentanzih Allah Ta'ala dari hal yang tidak layak baginya menurut mereka. Tetapi tanzih yang mereka lakukan, tanzih yang justru menyimpang dari ajaran salaf kita. Begitu kan? Nah, makanya berkali-kali ana mungkin menyebutkan di sini dan di tempat lain, di Indonesia ini mayoritas, atau bukan mayoritas sebenarnya, tapi kelihatan seperti mayoritas, lebih condong kepada pemahaman Ahlul Kalam dalam masalah sifat. Bukan orang awamnya, tetapi para pembelajarnya. Itu mengikuti mazhab Asy'ariyah. Ketika ditanya apakah Asy'ariyah termasuk dari Ahlu Sunnah secara mutlak, ya, kalau pakai jawaban versi Asy'ariyah atau jawaban versi orang yang mencari ridho mereka, tentu akan menjawab, ya, mereka termasuk Ahlu Sunnah. Tapi kalau pakai jawaban ilmiah sesuai dengan real kenyataan, melihat apa yang telah mereka perbuat terhadap asma dan sifat, terhadap sifat-sifat Allah, maka bagaimana bisa kita katakan mereka Ahlu Sunnah sementara penyimpangan bukan hanya di masalah sifat saja. Itu pun masalah terberatnya sifat, ya. Di masalah manhajiyah dan lainnya banyak. Di masalah takdir, di masalah jabriyah, kemudian di masalah kasab dan hal-hal lainnya. Ya, begitu juga di masalah Al-Quran, kalamullah, mereka memiliki, ya, kontribusi untuk membuat pemikiran orang tentang hal-hal tersebut salah dan tidak sesuai sunnah. Kalau orang atau satu kelompok mungkin menyimpang di satu sisi saja, dan itu susah, tidak mungkin. Misal satu sisi saja, itu masih bisa dimaklumi. Tapi ketika suatu kebid'ahan sifatnya bukan juz'iyah, melainkan sifatnya kulliyah, maka akan merantai ke banyak cabang. Jadi bid'ah itu ada yang kubra, ada yang sughra, ada yang kulliyah, ada yang juz'iyah. Kalau bid'ah kulliyah semisal menerapkan akal, logika lebih dibandingkan zahir nas, ini bid'ah kulliyah ini. Kulliyah berarti bid'ah yang bersifat universal, yang akan merentet ke cabang-cabang yang banyak. Maka bagaimana mungkin yang seperti ini disebut Ahlu Sunnah? Begitu juga dalam masalah, misal masalah iman, firqah yang menyimpang dalam masalah iman seperti Mu'tazilah misalnya, ya, dan juga Khawarij, dan juga Murji'ah. Apakah Murji'ah kita bilang Ahlu Sunnah? Kenapa enggak sekalian Khawarij kita bilang Ahlu Sunnah? Kenapa enggak sekalian Syiah kita bilang Ahlu Sunnah? Mungkin niat mereka baik. Ya. Maka ketika anda menyimak seorang da'i rahfizahullah, ya, mana da'i ini belakangan, untuk tahun-tahun belakangan ini, sangat kental dengan politik. Ya, padahal dulunya betul-betul dakwah-dakwah mencegah aliran sesat dan semisalnya. Ketika ada pertanyaan, apakah Ahlus Sunnah itu, apakah Asy'ariyah termasuk Ahlus Sunnah? Penjelasannya mungkin agak panjang. Tapi dari penjelasan di situ, ana wallahu alam pribadi, dan semoga Allah Ta'ala menjaga beliau dan juga kita semua, memandang kalimatnya ini retorika yang membuat orang-orang ridho. Kenapa? Karena sedang memperjuangkan Islam versi mayoritas, dan banyak orang sekarang kalau Asy'ariyah dijelekkan pasti marah mereka. Beliau mengatakan, hafizullah wa ra'ahu ilal khair, mengatakan bahwasannya Mu'tazilah begini, Asy'ariyah begini. Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah seluruhnya completely, Asy'ariyah sebagian. Tetapi bedanya, kata beliau, dengan makna ya, bedanya kalau Mu'tazilah memang mereka firqah menyimpang. Adapun Asy'ariyah, ini mungkin ada metodologi yang berbeda dalam memahami. Betul memang. Tapi Asy'ariyah berdasarkan husnul qasd. Maksudnya baik. Paham? Maksudnya baik. Maksud mereka baik untuk mensucikan Allah dari tasbih, penyerupaan, dan seterusnya. So, kalau antum belajar, sudah belajar qawaid muthla, antum akan mengetahui begitu pun Mu'tazilah, bukan? Mu'tazilah, kenapa mereka menafikan seluruh sifat Allah secara zahir? Kenapa? Oh, demi mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak sesuai kepada Allah Ta'ala versi mereka. Kita lihat berarti apa perbedaan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam hal ini? Sama mereka. Tapi kenapa dibedakan? Wah, kalau Mu'tazilah mereka enggak bermaksud baik, kalau Asy'ariyah mereka tidak bermaksud baik. Az-Zamakhsyari dalam Al-Kashaf, Az-Zamakhsyari dalam kitab-kitabnya mempropagandakan Qadariyah, I'tizaliyah, Mu'tazilah. Ya. Tetapi apakah kita bilang, oh ini beliau pasti niatnya baik? Mungkin saja niatnya baik, dan mungkin itu akan mendapat pahala mungkin dari niat baiknya, walaupun itu salah. Karena apa yang salah di siapa? Caranya yang salah. Di sini ya, kita membaca, kenapa beliau kok mengatakan seperti itu? Dan ternyata memang berkoalisi dengan orang-orang seperti mereka. Ya, di sini lihat husnul suhbah al-jalis, yaitu bermujalasa dengan siapa antum, itu akan berpengaruh terhadap fatwa antum. Iya. Dan kira-kira kemudian gabung dengan konferensi bersama dengan mereka. Coba kalau misalnya beliau bilang Asy'ariyah bukan termasuk Ahlus Sunnah, kira-kira diusir enggak tuh dari konferensi itu? Nah, di sini tamyi' dan juga basa-basi mujamalah, ya, yang kemudian menjadikan apa yang dipelajari, padahal beliau juga konon juga pernah belajar dengan Syekh Utsaimin katanya, yang semisalnya qa'id muslim menerapkan seperti itu, tapi lihat hasil dari ya, orang yang katanya pernah belajar walaupun sedikit dari beliau, dari Syekh Utsaimin, coba diterapkan enggak? Mana kecemburuan ittiba' sunnahnya kalau yang seperti ini dimasukkan kepada dalam sunnah? Kenapa tasawuf sufiyah mereka niatnya baik? Ya enggak? Orang-orang sufi niat mereka baik dalam ibadah, ekstrim dalam ibadah, ghullatu sufiyah bahkan. Ya. Bahkan mereka mengagungkan bahkan yang hululiyah ittihadiyah, yaitu mereka yang menerapkan metode manunggaling kaula Gusti. Bisa jadi niatan mereka baik. Iya, mengagungkan Allah tapi caranya salah. Apakah kita bilang juga Ahlus Sunnah? Syiah. Ya, kematian Al-Husain dirayakan, maksudnya mereka menangis ya, merayakan itu, memperingatkan itu ya. Kita bilang niatnya mereka baik. Ya. Wah, berarti Ahlus Sunnah berarti Syiah berarti Ahlus Sunnah juga karena mengagungkan cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dengan cara versi mereka. Coba lihat di sini. Ya. Jadi memang menafsirkan sama, nazih rabbaka amma la yaliqu bihi, tapi metodologi tanzihnya berbeda. Dan metodologi kalau misalnya metodologi itu kalau udah bid'ah, maka dia bisa menjadi bid'ah yang kulliyah karena cabangnya nanti banyak. Iya. Dan ini bisa berbahaya. Taib. Kemudian dikatakan wa lafaz isim zaidun. Lafaz isim zaidun. Pernyataan lafaz isim zaidun ini juga bisa disebabkan adanya khilaf di antara ahlul qiblah mengenai apakah isim itu menunjukkan zat musamma atau tidak. Ini ada pembahasan dalam akidah juga. Isim, apakah isim itu musamma atau bukan musamma? Ya. Pernah dengar permasalahan itu? Anak yakin enggak pernah dengar. Pak Irwan pernah dengar enggak? Isim itu musamma atau tidak? Ya. Itu ada pembahasan akidah perbedaan ahlu sunnah dengan ahlul kalam. Tapi enggak kita bahas sekarang ya. Taib, al-a'la sifat li rabbika. Ya, sifat li rabbika. Alladhi khalaqa fasawwa. Yaitu al-a'la, kembali sifat ini. Fasawwa makhlukahu. Yaitu menyempurnakan makhlukahu, makhluknya ja'alahu mutanasibul ajza'i ghayra mutafawit. Menjadikan makhluknya bersambung ajza, bagian-bagian tubuhnya tersambung. Ghayra mutafawit, tanpa saling cacat, tanpa memiliki cacat. Sebagaimana di surat Al-Mulk. Gimana? Di surat Al-Mulk, tafawit. Hah? Gimana tafawut di surat Al-Mulk? Ayat yang selengkapnya gimana? Di awal-awal, di halaman pertama ya. Disuruh melihat ke langit. Ya enggak? Min futur. Nah itu setelahnya. Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Tafawut, tabayun wa adam tanasub. Yaitu saling enggak nyambung misalnya. Coba kita lihat. Diri kita nyambung. Ya mutanasibul ajza. Lawan dari mutafawit. Maka kalau nyambung-nyambung, coba kita ngeliat ada orang jalan tangannya terpisah, tangannya terbang, ya kan nggak mungkin. Ya. Nah itu semua taswiyah, ya, kesempurnaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walladhi qaddara, yaitu masya'a, Allah Taala yang mentakdirkan apa yang Dia inginkan, Dia kehendaki. Masih ingat gak masyiah itu bedanya dengan masyiah itu masuk ke dalam iradah apa? Kauniyah atau syar'iyah? Nah, masih ingat gak? Anda pernah kasih tahu? Masyiah masuk ke iradah kauniyah, ya. Taib, alladzi qaddara fahada, ya. Ila ma qaddarahu min khairin wa syarrin. Ya. Fahada yaitu menunjukkan, memberi petunjuk kepada atau menuju apa yang Allah takdirkan dari kebaikan maupun keburukan. Qaddar fahada. Setelah lafal qaddar ada fa. Setelah lafal khalaqa ada fa, ya. Ini menunjukkan tertib. Allah ciptakan dulu kemudian Allah sempurnakan. Allah takdirkan dulu kemudian Allah Ta'ala berikan petunjuk kepadanya, gitu ya. Walladhi akhrajal mar'a, yang mengeluarkan al mar'a, am anbatal usba, menumbuhkan usb, menumbuhkan usb. Usb itu berarti apa? Ya mar'a, makanan untuk ru'iyah, makanan untuk hewan-hewan ternak. Faja'alahu ba'dal khudrah, setelah hijau, ghutha'an jafan hasiman, kering, kerontang, kering. Ya, tumbuhan itu menjadi kering setelah tadinya hijau, ahwa aswada yabisa. Hitam dan kering. Sanuqri'ukal Qur'an, kami akan membacakan kepada engkau Al-Qur'an, falatansa ma taqra'uh. Maka jangan sehingga engkau tidak melupakan apa yang engkau baca. Ya. Illa ma syaa Allah. Tapi di sini ma tansa apa artinya kalau di terjemahan kita? di terjemahan kita fala tansa, sehingga engkau tidak lupa, ya. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki engkau melupakannya. Antansahu binaskhi tilawatihi wa hukmihi, dengan menghapus tilawahnya, bacaannya, dan juga hukuman hukum dari bacaan tersebut. Karena dalam ilmu usul fiqih, dalam bab naskh itu ada naskh tilawah ma'a baqa'il hukm, ya. Ada juga naskh tilawah wa hukmihi, ya. Dan ada juga naskhul hukm ma'a baqa'i tilawatihi. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Pak Irwan pernah baca itu? Belum. Pak Abu Rahmat sudah pernah belajar itu? Pak Niman sudah pernah belajar itu? Belum. Coba diulangi tadi naskh apa? Wah, masya Allah, senyumannya luar biasa. Ana tertipu dengan senyumannya. Allah. Jadi dalam usul fiqih ada naskh tilawah dan hukumnya, ya. Naskh tilawah dan hukumnya, bacaannya udah enggak ada lagi, enggak ada kitab, dan hukumnya sudah terhapus. Ya, kemudian ada juga naskh at-tilawah ma'a baqa'il hukm. Tilawah sudah tidak ada, hukumnya tapi ada. Maksudnya hukum fiqih darinya misalnya, ya. Ada juga naskhul hukm, dan ini yang paling banyak, hukumnya sudah dinaskh, tilawahnya masih ada. Itu akan dibahas di bab an-naskh insyaallah dalam usul fiqih, ya. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati ma'a qiraati Jibril khaufan nisyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tadinya menjaharkan bacaan bersamaan dengan bacaannya Jibril alaihi salam, takut lupa. Ya, takut lupa. Fa ka'annahu qila lahu, seolah-olah dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'jal biha, jangan tergesa-gesa dalam membaca ikutan dengan baca Jibril alaihissalam. Kenapa? Innaka la tansa. Insyaallah engkau tidak akan lupa kok. Tenang aja. Fala tut'ib nafsaka bil jahri biha. Maka jangan meletihkan dirimu dengan menjaharkan bacaan tersebut. Jadi ketika Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, ya, Al-Qur'an, kemudian Rasulullah SAW langsung mengikut membacanya supaya takut apa? Takut lupa, karena kan Jibril enggak selalu bersama Rasulullah SAW. Enggak selalu bersama Rasulullah. Jadi mumpung ini turun wahyu, saya ulangi supaya enggak lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala pastikan engkau enggak akan lupa. Jadi jangan terburu, tenang saja, dengarkan dulu. Ya. Begitu juga kalau misalnya antum lihat di ayat di surat Al-Qiyamah, ya. Taib, di sini ada pewahyuan kepada Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak lupa terhadap apa yang diwahyukan kepadanya. Kalau kita kira-kira gimana? Ketika Ustadz mentalkin antum, langsung lupa apa enggak? InsyaAllah. Ya, langsung lupa. Illa masyaAllah. Ya. Kebalik, ya. Kebalik. Kenapa begitu? Banyak faktor tentunya, karena mungkin memang otak kita, ya, kapasitas kita kurang, ya. Bisa juga karena, ya, kesibukan, pikiran, dan yang paling penting ya karena dosa memang. Jadi cepat lupa. Ya, dosa itu bikin banyak lupa. Lupa tentang hal yang bermanfaat. Tapi kemudian fa ka'annahu qila lahu, ya sudah itu, ya. Kemudian innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wal-fi'il wa ma yakhfa minhuma. Dia maha mengetahui yang muncul, yang jahr, yang tampak, yang jelas dari perkataan pun perbuatan. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahra bih. Ya, wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Anak kalau membaca ayat tersebut, ya, sama saja bagi Allah, man asarra al-qawla, siapa yang sir perkataannya, wa man jahra bih. Begitu juga di surat Al-Mulk, wa asirru qawlakum aw jahru bih, ya. Tapi kemudian وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِمْ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ, siapa yang bersembunyi di malam hari, siapa yang, ya, berjalan atau ada kelihatan jelas di siang hari. Kalau ana membaca itu selalu terbayang di benak ana itu, di kediaman ana di bagian belakang kan ada tumbuhan sawah-sawah gitu kan, di Cilangkap, bukan sawah apa namanya, ilalang atau semisalnya itu. Itu seperti langsung aja kebayang tuh di daerah situ tuh bisa jadi ada orang yang sedang ngumpet, mungkin mau ngerampok, mau nyolong lagi ngumpet. Ana langsung kalau baca ini selalu kepikiran gitu. Orang yang sengumpet-ngumpetnya di malam hari yang enggak kelihatan dan enggak pernah ada orang ke tempat itu. Sawa'un minkum man asrar qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil lail. Dia yang bersembunyi di malam hari itu kebayang dengan hal tersebut. Allah Maha tahu tentang dirinya. Wasari'un bin nahar, ataupun yang di siang hari berjalan, itu sama bagi Allah. Penglihatan Allah terhadap semua itu sama jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Apapun yang jahr dan yang tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan alimun bidzati sudur. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, di ruangan yang sama ini aku tidak mesti tahu apa yang diomongkan oleh orang-orang berbisik. Tetapi Allah taala dari atas arsy, dari atas langit mengetahui apa yang dibisikkan oleh orang yang satu ruangan dengan saya. Iya. Ana enggak tahu antum ngapain. Yang ana tahu di antara antum ada yang bobo ya, seperti beliau ya. Bangun Kang Zakaria ya. Ini siapa? Hah, Bang Jack. Masyaallah. Persija ya, masyaallah. Nah, tahu ke ana tahu itu dan ana enggak tahu mimpi antum apa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari atas langit ya, apa yang antum mimpikan. Ya, mungkin antum sedang mimpi menjemur celana misalnya Kang ya, atau apa ya, mimpi apapun, atau mimpi lagi oplahnya banyak, mimpi lagi ini, atau harapan apapun, roja dan khaufnya dari atas langit Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sementara kita dari pandangan langsung belum tentu tahu apa yang dipikirkan oleh Allah orang ya. Masyaallah. Taib istamir wa nusayyiruka lil yusra. Wa nusayyiruka lil yusra. Wa nusayyiruka lil wa nuyassiruka wa nusayyiru jibal wa nuyassiruka lil yusra lis syari'ati as-sahlati wa hiyal islam fadzakir adza bil qur'an iz bil qur'an fadzakir iz bil qur'an in nafa'at adz-dzikra min tadhkiratil madhkuri fi sayadhakkaru yakni wa illam tanfa wa naf'uha liba'din wa adamin naf'i liba'din akhar sayadhakkaru biha may yakhsha yakhafullaha ta'ala kaayati fadzakir bil Qur'an min yakhaf man yakhafu wa'id wa yatajannabuha ay dzikra ay yatrukuha janiban la yaltafitu ilaiha al ashqa bima'na syaqi ayil kafir alladhi yaslan narul kubra hiya narul akhirah wassugra narul dunya thumma la yamutu fiha fayastarih wala yahya hayatan hani'ah. Baik. Oh iya, hayatan hani'ah. Kholas, sampai situ dulu. Wa nuyassiruka lil yusra yani al-yusra istilah ya. Kalau kita kembali ke hakikat urfiah, yusra itu apa? Hakikat lughawiyah apa? Yang tersahal, yang paling iya. Tapi di sini al-yusra hakikatnya apa? Lughawiyah, urfiah atau syar'iyah? Antum kan sudah belajar usul fikih. Al-yusra. Kalau enggak salah antum sudah pernah mengkhatamkan usul min usul. Betul? lupa lagi itu. Ya kan? Sanukri'uka fala tansa, ya. Illa masyaallah. Ternyata antum termasuk yang illa masyaallah ini, ya. Hah? Betul tidak? Ya, kamu enggak bakal lupa kecuali yang Allah kehendaki kalian lupa, dan ternyata yang Allah kehendaki itulah antum semua. Tapi ya wajar lah. Ya. Jangankan antum ikhwan, yang di Libya pun kita belajar dulu, mungkin mahir, pintar, setelah kuliah udah lupa. Ya, walaupun ngajar SD, ngajar SMP, lupa usul fikih, lupa. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena enggak dilanjutkan dengan studi yang kontinu gitu. Jadi studi itu kontinu. Antum belajar qawaid fikih misalnya, khatam selesai. Habis itu udah enggak ada lagi, enggak ada follow up lagi, enggak ada apa lagi gitu. Upgrade atau terusin atau diulang mungkin. Lupa, yakin. Semua ilmu seperti itu. Semua ilmu seperti itu. Bahkan ilmu tauhid pun bisa seperti itu. Ilmu tauhid pun bisa seperti itu. Ya. Ya, makanya ana kadang-kadang melihat beberapa sahib teman sekelas enggak kelihatan ada ilmunya dah sekarang. Kelihatan apa? Politiknya kelihatan. Beberapa teman sekelas, ya. Di media sosial kalau ada politik bicara itu. Tapi enggak pernah bicara ilmu, padahal kita dulu belajar bareng loh. Iya, ilmu yang kita raup itu Fathul Qadir Syaukani itu berat itu. Karena itu menggabungkan antara tafsir dengan hukum fikih, ya. Berat. Radhatun Nadhir berat, Bidayatul Mujtahid berat, ilmu-ilmu berat, ya. Lulus 4 tahun masuk syariah. Kalau tambah takmil 5 tahun, Quran 7 tahun, lulus udah selesai. Jadi guru, dapat gelar LC kan atau BA, jadi guru. Selesai. Guru apa? Ya guru. Jangankan yang LC, ikhwan. Doktor pun kalau ngajar tematik terus, itu eman-eman ilmunya. Banyak lupanya itu. Walaupun dokter. Iya. Apalagi ngurusin politik terus ngomongnya misalnya. Itu mungkin ilmu yang betul-betul yang seharusnya diraup oleh thalabul ilm beneran yang mapan, hilang. Mulai perlahan tuh terkikis, terkikis, terkikis. Ya. Ya, begitu. Ya, jadi betapa banyaknya orang yang mengamalkan illa masyaallah ini, ya. Lupa jadinya, ya. Makanya alhamdulillah setelah pun lulus, ana pun tetap mengajar ilmu-ilmu alat dan kajian-kajian yang memang agak lebih berat dibandingkan umumnya kajian. Karena itulah yang menstabilkan keilmuan kita. Membalance alhamdulillah. Kalau enggak udah hancur kita dengan tematik atau kajian-kajian kitab tapi yang ringan-ringan saja itu udah langsung downgrade, langsung turun gitu. Ya. Alhamdulillah. Makanya ini dengan tafsir jalan mungkin sebagian dari kita ini bingung, ya Allah ini kok berat banget. Simple tapi berat. Ya enggak apa-apa, nanti insyaallah jadi ringan insyaallah. Ya. Wa nuyassiruka lil-yusra. Al-yusra hakikat lugawinya apa? Yang termudah kan? Al-yusra. Tapi di sini tafsiran ke hakikat syar'iyah. Al-yusra maknanya yaitu as-syari'ah. Al-yusra sama dengan as-syari'ah. Ada enggak dalam bahasa Arab yusra sama dengan syari'ah? Hah? Enggak ada. Enggak ada dalam bahasa Arab yusra yang termudah. Tapi di sini makna yusra syari'ah, maka berarti inilah praktik hakikat syar'iyah dari yusra yang dimaksud di sini adalah as-syari'ah. Kenapa syari'ah disebut yusra? Karena as-syari'ah, syari'ah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu yang paling mudah, sahlah dibandingkan syariat sebelumnya, ya kan? Coba kalau antum pelajari syara' Uman Qoblana, ya, bagaimana solat mereka, ya? Paling kita paling mudah, tapi paling banyak dan paling besar pahalanya. Ya, bahkan kalau misalnya kata Nabi SAW, jika Islamnya seseorang bagus, maka setiap amalan minimal 10 hasanat dan bisa ditadhif sampai 700-an, bahkan lebih mungkin. Ya, jadi syariat kita itu yang termudah. Bisa dari segi memang termudah jika dikiaskan dengan syariat sebelumnya, atau bisa dimaknai bahwasannya siapa yang mengikuti syariat Islam maka dia akan mendapatkan kemudahan. Di Instagram kadang-kadang sering Anda melihat fatwa-fatwa Ustaz Dr. Erwan di Tirmidzi hafizullah. Ya, potongan-potongan klip video beliau, tanya jawab beliau, kadang-kadang tentang paitren ya. Tadi malam Anda lihat baru berapa menit ya, mungkin hampir sejam beliau mengharamkan paitren. Udah ada dulu kan, udah masyhur ya, mengharamkan paitren. Anda buka komentarnya ternyata udah ratusan dan rata-rata ngebully beliau. Allahumma musta'an. Ustaz mah cuma bisa ngomong doang, bisanya ngaji di ruang ber AC gitu. Dari dulu kayak gitu tuh alasannya. Ustaz cuma bisa ngomong doang, bisa nyalahin doang. Mentang-mentang ngaji cuma bisa di ruang ber AC kemudian ya, dan seterusnya. Dari orang-orang juhala yang ngomong seperti itu, ya kan? Kemudian apa kata mereka? Mana solusinya? Mana solusinya? Mana solusinya? Mana? Ini mereka enggak mengimani. Onuyasir kali lusro. Karena belum belajar tafsir jalan lain, jadi enggak tahu tuh ya. Onuyasir kali lusro. Siapa yang mengikuti syariat Islam, Allah beri kemudahan. Tapi orang-orang enggak mengimani itu. Orang-orang mengimani Al-Quran adalah kalam Allah. Kita mengimani Al-Quran. Tapi mana prakteknya? Kenapa kok mereka enggak mengimani gitu? Karena enggak belajar. Ya bahwasannya onuyasir kali lusro. Kami menggampangkan kalian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengamalkan syariat Allah, dia akan menemukan bahwasanya syariat Allah itu pertama gampang, dan hasil dari antum mengamalkan akan mendapatkan kelapangan dan kemudahan. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang agak dipermasalahkan sanadnya, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu lahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan iwad, gantinya yang lebih baik daripada sesuatu tersebut. Iya. Sekarang gini aja, kalau misalnya ada seseorang, ya, pacaran, kemudian janji menikahinya, laki-laki itu kemudian bilang ke bapaknya, "Pak, saya mau nikahin dia." Bapaknya enggak mau karena kamu udah pacaran sama dia. Enggak bagus buat maslahat masa depan kamu. Udah cari yang lain aja. Marah anak itu. Siapa lagi selain dia, gitu kan? Enggak ada lagi. Cuman dia pak satu-satunya cinta saya, ya, ngomong gitu sama bapaknya. Ya, biasanya ngomong gitu ke ceweknya, sekarang sama bapaknya ngomong gitu. Kira-kira kalau pandangan orang dewasa gimana? Ini anak bocah ini makin bahlul aja kok mak sini. Perempuan banyak sekali, tapi nyari yang seperti ini yang sudah dia mungkin ngapain dengan perempuan ini? Udah nggak bagus. Begitupun kalau misalnya masa pekerjaan meninggalkan riba, kira-kira lapangan kerja masih banyak gak ikhwan? Masih, cuman kan zahirnya orang tuh ngelihat lapangan kerja tuh cuman apa? Kerja itu adalah menggawai. Itu orang tuh banyak mindsetnya yang namanya kerja itu punya gaji bulanan. Kalau enggak kayak gitu bukan kerja namanya. Salah kan mindsetnya kan? Enggak mesti gitu, pekerjaan banyak ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di riwayat Al-Bazzar dan juga ada di Bulughul Maram di awal-awal Kitabul Buyu', mengikat dia siapa yang ke ladang mungkin mengikat hatob ya, kayu-kayu untuk buat bahan bakar gitu kan, kemudian dipikul ya, itu khairun lahu min an yas'alinnas, itu lebih baik daripada dia minta ke orang-orang. Di sini lihat jenis pekerjaannya apa, mikul kayu kemudian dijual, ini juga salah satu pekerjaan, bahkan ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi solusi itu pasti ada. Sampai itu Rasul mencontohkan kayu bakar. Dan kayu, kalau misalnya kayu pohon yang bisa di, bukan kayu jati, kalau itu jelas gak boleh ya. Di ladang orang kayu jatinya kita potong, kita ambil, kita jual, itu haram, gak boleh. Tapi kayu-kayu dan usyab dan semisalnya ya, itu free ya. Diambil, dibawa, dijual, pekerjaan jadi duit ya. Karena orang-orang nggak percaya ya, belum mereka memang secara formal mereka bilang syariat Allah itu terbaik, tapi secara praktik belum ya, masih ragu-ragu ya. Taib fadzakir ya, ini idz bil Quran, yaitu itta'idz bil Quran, ambillah mau'izah dengan Al Quran. Inna fa'ati dzikra, selagi peringatan masih bermanfaat buat dia. Min tadhkiratil madhkuri fi sayadhakar. Min tadhkiratil madhkuri fi sayadhakar. Apa maksudnya sini? Ya. Ala kulli hal, seseorang bisa bermanfaat buat dia peringatan, bisa juga tidak. Yang tidak bermanfaat buat dia peringatan itu dalam Al-Quran biasa disebut kalau enggak mauta, mayit, atau disebut asom atau sum. Dalam Al-Quran orang yang tidak bermanfaat buat dia peringatan disebut mayit atau sum. Mayit mati hatinya, sum apa? Tuli. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a'a idza wallau mudbirin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang mati dan tidak bisa memperdengarkan kepada orang tuli ketika mereka berpaling. Orang yang berpaling dari peringatan, maka mereka diibaratkan orang mayit dan diibaratkan orang tuli. Ya, begitu. Ya'ni wa illam tanfa' wa naf'uha li ba'd. Wa illam tanfa' wa naf'aha, gimana ini? Wa naf'uha li ba'din wa adamun naf'i li ba'din akhar. Ini gimana bacanya? Maka tetaplah berikan peringatan, ya, sekalipun tidak bermanfaat. Sebagian mengambil manfaat, sebagiannya tidak. Dengan ayat ini menunjukkan bahwa saya tidak semua orang akan mendapatkan hadiah melalui lisan kita. Bisa jadi sebagian ya, sebagian enggak. Kadang-kadang anda bertanya kepada ikhwan atau tim, ya, ketika habis kajian di sana atau di sini, kira-kira mereka insya Allah dapat gak ya manfaatnya dari kajian anda gitu misalnya. Kemudian kita sama-sama bersepakat ya bahwasanya boleh jadi sebagian kelihatan gak mendapatkan manfaat, tapi boleh jadi sebagian mendapatkan manfaat dan ternyata kalimat kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Bisa jadi. Ya kadang-kadang misalnya tafsir jalan lain. Mungkin sulit bagi sebagian, tapi bagi sebagian ini surga sekali gitu. Iya, bisa jadi. Anda enggak tahu. Antum enggak mengatakan begitu, enggak menceritakan begitu, ya. Mungkin bagi Pak Neman, ya masyaallah, oh, berat banget, Ustaz. Tapi bagi Pak Abu Rahmat, ini dong, Ustaz, kajian ini jangan akidah terus gitu misalnya. Ya, gitu. Ya masyaallah. Nah, jadi enggak tahu ya, orang beda-beda gitu. Mad'u beda-beda. Saya dzakaru biha, maka akan beritiaz dengannya, mengambil mau'izah dengan tazkirah yang diberikan oleh Rasul. Siapa? Orang-orang yang yakhsha, yang yakhafullah ta'ala, yang yakhafullah ta'ala, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ayati, sebagaimana ayat fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id, man yakhafu wa'id. Maka peringatkanlah dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut akan peringatan. Tapi kadang-kadang kalau kita ingatkan orang dengan Al-Quran, mereka melengos, mereka diam, bahkan ngantukan. Apalagi khutbah Jumat tuh, ya masya Allah, antum teriak-teriak khutbah Jumat, wah, pada tidur, ya. Iya, kalau kita ingetin, ingetin, diingetin, jangan tidur. Itu sesuatu yang ajib bagi mereka. Khutibnya kok ngingetin kita jangan tidur? Kok enggak ngomong tentang materi khutbahnya itu? Saking apa, saking jahilnya itu. Iya. Di sini gitu enggak? Kalau beberapa khutib gitu enggak? Ada enggak? Yang tidur ditegur. Enggak. Karena enggak ada yang tidur insyaallah ya. Hah? Atau karena saking banyaknya ditegur juga sia-sia gitu. Hah? Atau yang bicara ya. Itu dianjurkan khutib, itu otoritas khutib ya. Tegur, yang bicara main HP. Anak kadang-kadang ngancam. Di dalam khutbah, siapa yang main HP sebelum saya tegur langsung orangnya di mimbar ini, sebaiknya matikan HP-nya. Dan kadang anak tegur juga orang yang lagi ngobrol. Antum jangan ngobrol. Gitu. Orang langsung pada ini namanya, tiba-tiba tegang suasana ya. Antum jangan ngobrol. Ini khutbah ini. dengerin yang beradab khutbah itu. Wah, mungkin trauma habis itu orang itu. Ya, digituin, diteror langsung. Itu kalau di masjid-masjid yang mungkin segini. Kalau udah masjid hijau, wah capek itu. Oh, jangan tidur. Pada sono-sono tidur semua. Eh, jangan tidur, eh, bangun. Satu sesi khutbah isinya yang bangunin orang doang, ya. Udahlah azan aja lah, udah-udah komat aja lah biar cepetan gitu kan. Ya gitu. Tapi memang dianjurkan untuk membangunkan atau bukan jemaah tapi khatibnya. Ya. Karena itu otoritas khatib, khatibnya. Taib, ayatajannabuha ay adzikra ay yatrukuha janiman la yaltafitu ilaihi. Meninggalkannya meninggalkannya janiban yaitu menjauhinya. Karena junub asal maknanya adalah ibtiat, junub, baid, la yaltafitu ilaih, tidak menoleh kepadanya. Ya. Al-ashqa bimakna as-shaqi, orang yang sengsara, ay al-kafir, alladhi yaslan nar al-kubra, yang akan masuk ke dalam nar kubra yang terbesar. Ay hiya narul akhirah, was-sughra narul dunya. Berapa kali lipat ikhwan dalam hadis Nabi? 69 dia lipat api di dunia ini, 69 apa, api neraka itu panasnya 69 kali lipat daripada api di dunia, ya, karena ya 69 kali lipat 70-an, 69 itu nar al-kubra. Jadi istilah an-nar al-kubra ini istilah syar'i yang maknanya adalah jahannam, adzabun nar. Adapun an-nar as-sughra, nar kita, api dunia ini, ya. Thumma la yamutu fiha ay la yastarih wa la yahya. Tidak pula hidup hayatan haniatan. Hidup yang tenang enak enggak? Nauzubillah. Kita sampai mana tadi, ikhwan? Sampai sini udah. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah, kita lanjutkan dengan syarah warqat setelah ini insyaallah.